شاملا في آيات. Adapun al-jannah dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan di dalamnya untuk para penghuninya dari berbagai kenikmatan dan apa saja dari keadaan penghuninya dari as-sururi al-qalbi, dari kegembiraan hati war-ruh, kegembiraan ruh, dan al-badan, kegembiraan yang dirasakan oleh badan. Faqad dzakara Allahu awsaf al-jannati mabsutan mufassalan fi katsirin min al-ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat-sifat al-jannah secara panjang lebar dan terperinci pada sekian banyak ayat. Wa atlaqahu mu'ammaman syamilan fi ayatin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya secara mutlak dalam konteks ayat-ayat yang sifatnya umum dan syamil, yang menyeluruh. Atau dengan kata lain, dengan gambaran yang sifatnya ijmal, yang global, yang mencakup. Dari apa yang telah disebutkan dari kalam Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan apa saja di kenikmatan-kenikmatan jannah untuk penghuninya. Di sini menunjukkan kepada kita, dan sebagaimana telah ditegaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka, hal yang harus kita imani dan yakini berkaitan dengan al-jannah, bahasanya al-jannah sebagaimana an-nar, pembahasan yang sudah kita lewati, keduanya adalah makhlukatan, keduanya telah diciptakan, telah ada. Demikian pula keduanya al-jannah maupun an-nar, la tafnayan, keduanya tidaklah mengalami fana. Jadi al-jannah wan-nar keduanya kekal abadi dengan kekekalan yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk keduanya, yang tentunya berbeda dengan sifat kekal abadinya Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ini, bahwasannya al-jannah telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-132 telah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dan untuk mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian pula pada hadis qudsi, hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis qudsi ini telah berfirman yang maknanya bahwa aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih ini menunjukkan kemuliaan hamba-hamba tadi ketika diidhofahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadi, hamba-hambaku. Ini yang diistilahkan para ulama dengan idhofatut tashrif, pengidhofahan untuk menunjukkan kemuliaan hamba-hamba Allah. Telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang salih dari kenikmatan yang la ainun ra'at, tidak pernah mata melihatnya, wala udhunun sami'at, tidak pula telinga mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pula terlintas dari kenikmatan jannah tersebut yang pada kalbu manusia. Jadi setinggi apapun dari kenikmatan yang bisa dikhayalkan oleh mata, dikhayalkan oleh telinga, maupun oleh kalbu seorang manusia, maka kenikmatan jannah di atas itu semua. Kemudian dari perkataan al-Imam As-Sa'di rahimahullah menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan tentang al-jannah dalam ayat-ayatnya, baik pensifatan yang sifatnya terperinci ataupun yang sifatnya umum. Di antara para ulama rahimahumullah ada yang menulis secara khusus terkait dengan al-jannah. Di antara mereka al-Imam Abu Nu'aim al-Asbahani dalam kitab beliau Sifatul Jannah. Demikian pula al-Imam Ibnu Abi Dunya juga dengan judul kitab yang sama, Sifatul Jannah. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, mislu qawlihi ta'ala, beliau memberikan contoh dari ayat-ayat yang sifatnya umum terkait dengan gambaran jannah. Misalnya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Qaf di ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladayna mazid. Hanya untuk mereka, yakni untuk para penghuni al-jannah, ma yasha'una fiha, apapun yang mereka inginkan. Jadi apapun yang mereka inginkan, niscaya mereka akan mendapatkannya. Yang mereka inginkan dari beragam kenikmatan, kenikmatan jannah, mereka akan mendapatkannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahannya. Kemudian dalam surat Yunus di ayat yang ke-26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Hanya bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Al-ihsan di sini sebagai diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, yakni ihsan fi ibadatillah, ihsan dalam beribadah kepada Allah sebagaimana telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa makna ihsan dalam ibadah kepada Allah, yakni anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kemudian makna ihsan di sini juga mencakup ihsan ila ibadillah. Ihsan berbuat baik terhadap hamba-hamba Allah. Yang terangkum yang dalam yakni kaful adza wa bazlun nada wa talaqatul wajh. Ini bagaimana seorang di dalam berbuat ihsan terhadap hamba-hamba Allah mencakup menahan gangguan dari mereka, artinya menahan gangguan untuk tidak mengganggu mereka. Kemudian mencurahkan kebaikan kepada mereka, apa yang bisa dilakukan dari kebaikan, baik yang sifatnya qaul, yang sifatnya fi'il, ataupun yang terkait dengan mal. Kemudian wa talaqatul wajh, berusaha untuk berwajah cerah terhadap mereka. Kemudian wa ziyadatun, dan untuk mereka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tambahannya dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli jannah. Terkait dengan ziyadah telah datang tafsirnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala." Apabila ahlul jannah telah masuk ke dalam jannah dan ahlun nar mereka telah masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman ini kepada penduduk jannah, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan kepada kalian, yakni dari kenikmatan-kenikmatan yang telah mereka dapatkan? Fayaqulun, maka ahlul jannah menjawab tawaran dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kata mereka, "Alam tubayyid wujuhana? Alam tudkhilna al-jannata wa tunjina minan nar?" Bukankah engkau wahai Rabb kami, engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah, dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Diterangkan oleh para pensyarah hadis ini jawaban ahlul jannah ini menunjukkan bahwa mereka telah mendapatkan berbagai kenikmatan yang mereka rasakan di jannah, sehingga mereka merasa keheranan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran tambahan, sementara mereka telah merasakan berbagai kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan dengan apapun dari kenikmatan yang dirasakan atau dilihat atau didengar oleh manusia. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Fayakshiful hijab." Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab, hijab yang menghalangi dari hamba-hamba Allah melihatnya. Telah datang dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hijabuhun nur, wa hijab yang menghalangi dari manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fama u'tu syai'an ahabu ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka tidaklah mereka ahlul jannah diberikan sesuatu pun yang lebih dicintai oleh mereka dibandingkan melihat kepada Rabb mereka azza wa jal. Hadis ini menunjukkan bahwa melihat kepada Allah azza wa jal merupakan kenikmatan terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada penduduk jannah. Kemudian ayat berikutnya yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah dalam surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-71. Allah berfirman, wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladzul a'yun. Dan di dalamnya, di dalam jannah, apa saja, jadi dari berbagai kenikmatan, yang tashtahihi al-anfus, jiwa-jiwa penduduknya, penghuninya, menyenanginya. Wa taladzul a'yun, dan pandangan-pandangan mereka merasakan kesedapannya. Ini ayat yang sifatnya umum yang menunjukkan bagaimana gambaran ya kenikmatan ahlul jannah dari berbagai kenikmatan yang mereka dapatkan. Kemudian berikutnya dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang أُخْفِيَ لَهُمْ, yang disembunyikan untuk mereka, yani untuk ahlul jannah, مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ, dari kenikmatan yang menyejukkan mata. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika meriwayatkan hadis, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at ila akhiril hadis. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, in syi'tum ikra'u hadhihi al-ayah wa la ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati a'yun. Jika kalian mau, silakan baca ayat ini, yakni ayat dalam surat As-Sajdah. Jadi beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan hadis ini dengan apa yang Allah firmankan dalam surat As-Sajdah ini. Ya, dari kenikmatan jannah yang tidak ada satu jiwa pun yang mengetahuinya, tentang bagaimana ya gambaran kenikmatan jannah tersebut. Kemudian dalam ayat berikutnya dari surat Al-Insan, ya, ayat yang ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Dan jika engkau melihatnya, maka di sana engkau melihat na'imah, yakni kenikmatan, ya, kenikmatan jannah, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang demikian besar. Di ayat yang di awal dibacakan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan luasnya al-jannah yang Allah siapkan untuk para penghuninya seluas langit dan bumi. Kemudian beliau membawakan berikutnya ayat dalam surat Az-Zumar pada ayat ke-74. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka ahlul jannah berkata, ini memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah membenarkan kepada kami janjinya dan telah mewariskan, mengaruniakan al-ard, bumi, yani bumi di jannah nanti, natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, yang kami menempatinya dari jannah tersebut sebagaimana yang kami inginkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka penduduk jannah kenikmatan-kenikmatan, termasuk di dalamnya mereka menempati tempat yang mereka senangi, mereka ridai, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ahlul jannah dengan tingkatan-tingkatan yang mereka huni, mereka betul-betul merasa puas dan merasa tidak ada yang lebih besar kenikmatannya dibandingkan apa yang mereka dapatkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam awakhir dari surat Al-Kahfi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wala yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin, ya, untuk pindah dari tempat yang telah mereka huni, mereka dapatkan. Inilah di antara perbedaan antara kehidupan dunia dengan kehidupan jannah. Di kehidupan dunia, semewah apapun yang ditempati oleh seorang manusia, senikmat apapun dari kenikmatan dunia, pasti ada bosannya. Adapun ahlul jannah, mereka terus menerus dalam keadaan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka benar-benar puas dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ila ghairi dzalik, penutup dari ayat ini, fa ni'ma ajrul 'amilin, dan itu semua merupakan, yani, sebesar-besar atau sebaik-baik dari pahala yang diberikan kepada orang-orang yang beramal. Ila ghairi dzalika minal ayatil 'ammati syamilati linaimil abdani wasururil arwahi wa afrahil qulubi wasyahawatin nufus mimma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan ayat-ayat yang lainnya dari ayat-ayat yang sifatnya umum dan mencakup dari berbagai kenikmatan yang dirasakan oleh badan, ya, kesenangan ruh, demikian pula kegembiraan kalbu, dan apa yang disukai oleh jiwa-jiwa dari berbagai kenikmatan jannah yang tidak pernah mata melihatnya, tidak pernah telinga mendengarnya, tidak pula terbetik ataupun terlintas dalam kalbu manusia. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.